الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وصلى وسلم على نبي المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Para hadirin jemaah jemaah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang sangat istimewa di hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini di antara hari-hari yang lain sebagai Sayyidul Ayyam. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang taat kepadanya, yang memenuhi seruannya ketika kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu, sebagai orang-orang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila diseru kalian diseru pada hari Jumat, fas'au, maka bersegera, bercepat-cepat, bahkan disunahkan untuk terlebih dahulu mendatangi masjid yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pahala yang besar, apalagi yang bagi yang melaksanakan salat intizar yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya adalah dengan memberikannya akal. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memilih manusia sebagai khalifah di muka bumi ini yang bertugas untuk mengurus, mensejahterakan, mengelola, memperbaiki bumi yang kita tinggali ini. Kalau hewan tidak diberikan tanggung jawab seperti itu, bahkan tidak diberikan tanggung jawab untuk memenuhi perintah-perintah Allah dikarenakan mereka tidak diberikan akal, maka manusia itu kalau dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan lebih rendah daripada binatang. Orang yang tidak menggunakan telinganya untuk mendengar, yang tidak menggunakan matanya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan juga tidak menjadikan hatinya dan akal yang bersambung dengan hati itu untuk memahami, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat lagi. Karena kalau binatang wajar tidak diberikan akal, tapi manusia diberikan akal. Tetapi kalau manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan melebihi malaikat. Karena malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi selalu taat, tidak pernah durhaka. Karena malaikat tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia diberikan hawa nafsu sebagai tantangan. Ketika manusia berhasil menundukkan hawa nafsu itu, maka dia diangkat derajatnya yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi para malaikat. Bukankah malaikat pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam? Wa in kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam sebagai sujud penghormatan kepada makhluk yang bernama manusia ini, ya, karena mereka dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi. Nah, tetapi para hadirin jemaah Jumat sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala melebihkan manusia dengan akal yang diberikan olehnya, ternyata akal manusia itu sangat terbatas. Tidak bisa memahami semuanya. Akal itu bagaikan panca indera. Ya, bagaikan mata, yang mata itu juga terbatas penglihatannya. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang sangat dekat dengan matanya, ya, dan juga tidak bisa melihat sesuatu benda yang sangat jauh dari pandangan matanya. Begitu juga pendengaran. Seperti halnya pendengaran, dia tidak bisa mendengar suara yang sangat keras. Ya, bahkan juga dia tidak bisa mendengar suara yang kecil sekali. Ada keterbatasan panca indera manusia yang sama halnya juga akal manusia itu terbatas. Dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah kematian. Bahkan peristiwa yang sudah dialaminya pun dia tidak mengetahuinya. Bagaimana ketika dia berada di dalam kandungan, dia tidak tahu apa yang sudah terjadi dulu ketika berada di alam kandungan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Nah, oleh karena akal manusia itu terbatas, sedangkan dia dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuknya, menurunkan wahyu yang akan menjawab semua permasalahan, yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui oleh manusia. Karena sudah menjadi fitrah ketika manusia itu bertanya, dari manakah saya berasal? Akan kemanakah saya menuju? Dan sedang apakah saya ini sekarang? Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrahnya bertanya dengan pertanyaan seperti itu. Dia akan bertanya, dari mana saya berasal? Siapa yang menciptakan saya? Kemana saya akan menuju setelah kematian nanti? Dan sedang apa saya di muka bumi ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, menurunkan wahyu Al-Qur'an sebagai wahyu yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, menjawab semua pertanyaan kita. Ya, Allah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Min ayyisyai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu wa qaddara. Tsumma sabila yassara tsumma amatahu fa akbara tsumma idza syaa'a ansyara. Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa kita berasal dari setetes air mani yang diciptakan olehnya. Lalu kita lahir menjadi manusia. Lalu kita akan menuju kepada alam akhirat yang gerbangnya adalah kematian. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru kematian adalah awal dari segalanya. Karena dia adalah gerbang menuju kehidupan yang abadi. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya telah memberitahukan kita segala hal apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi setelah kematian? Apa yang akan terjadi setelah kiamat tiba? Bagaimana nanti di kehidupan akhirat? Semua Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan sangat jelas. Kalau kita mau mentadabburi Al-Qur'an, maka kita akan mengetahuinya dengan sangat jelas, bagaikan kita melihat dengan kasat mata kita bagaimana kehidupan di surga itu, bagaimana kehidupan neraka itu. Maka oleh karena itu sangat beruntung orang yang mau mempelajari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menyombongkan diri dengan akalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pertama kali ketika wahyu itu turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Qur'an, bacalah wahyu yang Allah turunkan. dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bahkan perintah itu diulangi sekali lagi, iqra, bacalah. Agar jangan sebatas membaca, sekilas membaca, tetapi bacalah secara mendalam, dengan perenungan, dengan penghayatan, dengan pemahaman. Dan Tuhanmu Maha Pemurah, Alladzi 'allama bil qalam. Karena sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan ilmu itu. Dari Allah lah sumber ilmu itu, yang mengajarkan manusia yang apa yang belum dia ketahui. Nah, maka kita diperintahkan untuk mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, lalu kemudian mengamalkannya. Tetapi kalau orang yang menyombongkan diri, tidak mau belajar terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka itulah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang durhaka kepada Allah. Dan kedurhakaannya itu disebabkan adalah merasa dirinya serba cukup, merasa dirinya sombong, mengetahui segalanya, sombong dengan akal yang diberikan, tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah Subhanahu wa taala contohkan dengan manusia yang pemimpin dari kejahilan, yaitu Abu Jahal. Maka Allah mengatakan, kalla innal insana la yatqa. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas, ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Cukup, merasa cukup dengan akalnya, merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki, tidak mau mempelajari Al-Qur'an. Tidak mau mempelajari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu ini untuk dipelajari, bukan hanya sebatas dibaca, dan juga untuk diamalkan. Karena Rasulullah SAW mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul, di dalam surat Al-Furqan ayat 30, Rasul SAW mengatakan, qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul sallallahu alaihi mengadu kepada Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an itulah sesuatu yang ditinggalkan. Kita banyak melihat umat Islam masih jauh dengan kitab sucinya sendiri. Bahkan mereka yang paling parah adalah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai jimat. Ya, yang disimpan di lemari, ya, yang penuh dengan debu, tidak dibuka sama sekali, tidak dipelajari sama sekali. Maka Rasulullah SAW mengadu kepada Allah, sesungguhnya kaumku itu meninggalkan Al-Quran ini, Al-Quran yang agung, yang mulia ini. Maka Imam Ibn Taymiyyah menjelaskan, siapa yang tidak membaca Al-Quran, dia telah meninggalkan Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan mahjuro, ditinggalkan. Siapa yang membaca Al-Quran tetapi tidak mentadaburinya, dia juga sama telah meninggalkan Al-Quran. Siapa yang membacanya, siapa yang mentadaburinya tapi tidak mengamalkannya, juga sama, dia telah meninggalkan Al-Quran. Orang yang tidak meninggalkan Al-Quran adalah orang yang membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Nah, dengan wahyu Allah inilah kita bisa mengurus kehidupan dunia ini. Kenapa di bumi ini banyak kerusakan yang terjadi? Karena wahyu Allah ini tidak diterapkan di muka bumi ini. Bahkan umat Islam sengaja dijauhkan sejauh-jauhnya dari Al-Quran. Wajar kalau misalnya umat lain, agama lain, ketika mereka meninggalkan kitab suci mereka, mereka bisa maju. Karena kitab suci mereka berisi mitos-mitos, hurufat-hurufat. Kita tahu bagaimana sejarah Eropa ketika mereka berada di dalam zaman kegelapan, ketika gereja itu berbuat sewenang-wenang terhadap mereka. Kitab suci yang dulunya diturunkan kepada Nabi Isa berupa Injil, setelah mereka rubah, telah berisi mitos-mitos. Maka ketika mereka meninggalkan kitab suci mereka yang sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia, mereka bisa maju secara duniawi. Lalu sekarang umat Islam yang sudah jauh dari Al-Quran ingin mengikuti jejak mereka dengan mengatakan kalau umat Islam mau maju, hendaklah meninggalkan kitab suci mereka. Ini adalah sangat pemahaman yang sangat salah. Karena kitab Al-Quran sudah dijamin keasliannya, kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim yang bersyahadat, yang menyatakan dirinya muslim, maka dia sudah harus meyakini bahwa semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah semuanya kebenaran, tidak ada kesalahan. Maka kalau ada orang muslim menolak, mengingkari, jangankan satu ayat, satu kata yang ada dalam Al-Quran saja, itu sudah cukup untuk mengeluarkan dia sebagai seorang muslim. Karena Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alaihi la nabiyya ba'da ma ba'du. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena umat Islam sekarang sudah sangat dijauhkan dari Al-Qur'an, sehingga mereka merasa asing dengan Al-Qur'an ini. Mereka banyak menyangka bahwa Al-Quran itu hanya di masjid saja, hanya untuk ibadah-ibadah ritual saja. Padahal Al-Quran itu berisi peraturan-peraturan yang lengkap yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana mengurus negara dengan wahyu dari Allah, dengan Al-Quran. Bagaimana mengurus manusia, mendamaikan manusia. Begitu juga diikuti oleh para sahabat, oleh para khalifah-khalifah yang telah menegakkan Al-Quran. Karena dalam Islam sesungguhnya seorang pemimpin yang dipilih itu adalah dia harus paham terhadap Al-Quran, karena dia menjalankan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang memberitahukan kepada kita, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwa Nafi bin Abdul Haris pernah bertemu dengan Umar bin Khattab, di mana Nafi bin Abdul Haris ini dijadikan pemimpin oleh Umar bin Khattab untuk kota Mekah. Lalu Umar bin Khattab bertanya, siapakah yang kau jadikan pemimpin untuk penduduk wadi, ahli wadi? Lalu kata Nafi mengatakan, yaitu Ibnul Abza. Lalu Umar bin Khattab bertanya, siapakah Ibnul Abza itu? Lalu dia menjawab, Ibnul Abza adalah salah seorang maula di antara maula-maula kami. Maula adalah mantan budak. Asalnya dulu budak, lalu dimerdekakan. Maka Umar bin Khattab bertanya, apakah engkau menjadikan pemimpin seorang yang mantan budak? Kemudian Nafi mengatakan, sesungguhnya dia itu qari'un bi kitabillah wa 'alimun bil fara'id. Sesungguhnya Ibnu Abza itu adalah orang yang paham terhadap Al-Qur'an. Qari', yang disebut qari' di dalam zaman sahabat itu bukan hanya sebatas pembaca Al-Qur'an, di mana kita banyak menyaksikan ada perlombaan qari' Al-Qur'an, lomba tilawah Al-Qur'an. Bukan hanya sebatas mentilawah, yang disebut qari' pada zaman sahabat adalah orang yang hafal Al-Qur'an, yang paham terhadap Al-Quran, wa alimun bil faraid, dan paham terhadap ilmu faraid. Karena dia paham terhadap Al-Quran lah dia dijadikan sebagai pemimpin. Maka kemudian Umar bin Khattab menyampaikan hadis, ama nabiyukum, inna nabiyukum, sesungguhnya nabi kalian bersabda, Inna Allah rafa'a bi hadzal kitabi aqwama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan suatu kaum dengan kitab Al-Qur'an ini, wa yadau bihi akharin, dan dia akan merendahkan orang yang meninggalkan Al-Qur'an ini. Kalau kita ingin kembali bangkit, kalau kita ingin kembali berjaya, maka kita harus kembali kepada Al-Qur'an. Karena para pemimpin yang dipilih di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, adalah orang-orang yang memahami Al-Qur'an. Lalu bagaimana sekarang misalnya di Pilkada Jakarta ada orang kafir yang melecehkan Al-Qur'an, yang menghina Al-Qur'an? Ya, apakah kita sebagai seorang muslim tidak merasa marah dengan kitab suci kita? Maka sudah sangat keterlaluan ketika umat Islam ada orang kafir yang melecehkan kitab sucinya, tapi dia masih mendukung orang kafir tersebut. Ya, lebih-lebih dia, mereka mau menerapkan Al-Qur'an. Nah, inilah kalau kita ingin kembali untuk bisa berjaya, mendamaikan, karena Islam ini rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Islam itu kalau diterapkan bukan memberikan sayang bagi orang muslim saja, tapi bagi seluruh alam, bagi orang-orang kafir, bahkan hewan-hewan, tumbuhan, semuanya akan mendapatkan rahmatnya. Bahkan serigala tidak akan memakan domba ketika Islam diterapkan di muka bumi ini. Para hadir jemaah Jumat rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi khotib pribadi dan umumnya bagi jemaah sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.